semua menghina. Biarlah semua mentela kehidupan kasihku sebagai praburian. Hatiku takkan pedih mendengar semua ini, karena diriku yakin dia ku cintai. Cintaku tulus dan suci padanya. Hatiku telah pasti, walau apa kan terjadi, kini dia jadi milikku sampai akhir nanti. Cintaku tulus dan suci padanya. Hatiku telah pasti, walau apa kan terjadi, kini dia jadi milikku sampai akhir nanti. Sampai akhir.